Jika ingin kau melihat, hanya Dia yang ada. Jika diri kau tinggalkan, asyik ya diri zat hak. Girl, baby, dile sen. Ben lidir far olan, adını silebilsen. Düşünürsün ki varsın, oysa bu sayımın zat-ı hakkıdır parlayın. Nefsini görebilsen, nefsini görebilsen. Kau anggap dirimu ada hanyalah fata morgana. Jika ingin kau melihat, hanya Dia yang ada. Jika diri kau tinggalkan,